بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى إن شاء الله lusa kita sudah akan memasuki tahun baru Islam, tahun baru kita yang sudah sepantasnya kita sambut dan kita rayakan, bukan tahun baru Masehi yang kita meriahkan, yang kita rayakan, yang kita ingat-ingat, yang kita impikan. Tapi tahun baru Islam adem ayem. Nah ini keliru. Nah keliru. Karena tahun baru atau bulan-bulan Islam itu terdapat keistimewaan, keutamaan atau sejarah yang berhubungan dengan keislaman dan keimanan kita. Adapun bulan Masehi tidak sedikit pun berhubungan dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Entah itu Januari, Februari, Maret, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita, dengan kebaikan kita tidak ada hubungannya. Yang berhubungan dengan kita selalu ini, kita sadari ataupun tidak, ya bulan Hijriah. Bulan Hijriah. Tapi seakan-akan dalam kehidupan kita tergantung dengan bulan Masehi. Tidak ada. Yang tergantung dengan bulan Masehi itu urusan dunia. Urusan dunia Masehi. Lah dunia itu tidak sama sekali bermanfaat. Tidak sama sekali menguntungkan untuk kita. Nah coba kita lihat. Kita perhatikan, apa yang berhubungan dengan Masehi? Dunia kita. Dunia kita. Bayaran pabrik. Dari pekerjaan kita. Atau kemaksiatan. Berhubungan tahun baru Masehi. Identik dengan apa? Maksiatan. Dia nak tahun baru Masehi. Umumnya anak muda itu. Ayo sholawatan. Ayo pengajian, tidak ada apa? Orkesan, dangdutan, mabuk dan yang lain sebagainya. Didukung lagi. Didukung. Oleh siapa? Ya orang yang punya duit ataupun orang yang berkuasa. Didukung. Jadi tidak ada hubungannya dengan ketaatan dan kebaikan kita. Tapi kalau hijriah berhubungan dengan ibadah kita, kebaikan kita, ketaatan kita. Kita haji pakai bulan hijriah. Kita puasa Ramadan pakai bulan hijriah. Kita merayakan hari kelahiran Nabi dengan bulan hijriah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya berhubungannya dengan hijriah. Berhubungannya dengan hijriah. Paling nanti ditepakno. Bertepatan dengan tanggal atau bulan Masehinya. Bertepatan saja. Tapi setiap tahun enggak pernah sama. Tapi kalau hijriah selalu sama. Perayaan Maulid Nabi misalnya. Setiap tahunnya sama. Pada bulan Rabiul Awal. Tapi Masehinya kewanta-ganti. Berubah-ubah. Haji bertepatan dengan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hijriahnya. Tapi kalau Masehinya, wanda ganti. Jadi hubungannya kita ini dengan hijriah. bukan dengan Masehi. Mau tidak mau. Mau tidak mau, tapi kita kurang menyadari. Selain kurang menyadari, kita juga kurang mengetahui. Sehingga kalau kita tanya ini, masalah bulan Hijriah, wakil sing ndak ero ketimbang sing ero. Kalau ditanya urutan, mungkin akeh yang ndak hafal daripada yang hafal. Mungkin tahu nama-namanya, tapi urutannya ndak ero. Tapi kalau Masehi, ngewes. Tahu apa hubungannya kita dengan Masehi tadi itu? Dengan bulan Masehi itu apa hubungannya kita? Ibadah kita enggak ada hubungannya, ketaatan kita enggak ada hubungannya. Kebaikan kita enggak ada hubungannya. Lula apa dihafal sampai ngewes? Mestinya yang kita hafal sampai ngewes itu ya bulan Hijriah. Muharram, awal tahun. Safar itu bulan kedua. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, atau Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini yang harus kita hafal. Ini yang harus kita ketahui, kita pahami. Kenapa? Terdapat di dalam bulan-bulan Hijriah ini sejarah yang mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan para sahabat Nabi, perjuangan para tabi'in. Sehingga kita yang ada di penghujung zaman ini menikmati kenikmatan dan keindahan Islam berkat mereka, perjuangan mereka. Nah, mereka itu terdapat di dalam sejarah-sejarah bulan-bulan ini. Dan lagi bulan-bulan ini ada yang diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Lah kalau kita enggak mengerti, tidak mengetahuinya, kita bisa ketinggalan dan kehilangan keistimewaan besar yang disediakan oleh Allah di dalam bulan yang mulia. Jadi kita enggak ngerti nih tentang bulan Hijriah, enggak ngerti. Akhirnya kita kehilangan keistimewaan, keutamaannya. Kenapa? Enggak tahu. Seperti orang apa? Ada pembagian sembako atau duit di kecamatan. Per orang dapat 500 ribu. Orang yang gak tahu, kehilangan dia keuntungan. Gak dapat dia uang 500 ribu. Gak dapat. Kenapa? Gak perlu. Eman gak kira-kira? Eman. Rugi dia. Tapi yang tahu, untung. Kita juga ya gitu-gitu ya, ya gitu. Kita kalau enggak tahu keistimewaan yang disediakan oleh Allah di dalam bulan yang diistimewakan oleh Allah dari tahun Hijriah, datang tahun itu, bulan itu, keluar bulan itu, kita enggak mengerjakan apa-apa, enggak melakukan apa-apa, rugi kita. Tapi kalau kita tahu, untung kita. Kenapa? Karena bulan itu bulan diistimewakan. Satu contoh aja, contoh-contoh. Ramadan. Kalau Ramadan insya Allah kabeh ngerti. Tapi bulan lain misalnya seperti bulan Rajab. Orang cuma tahunya Rajab yaitu bulan dikewajibannya sholat lima waktu. Tapi gak tahu bulan Rajab itu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Sehingga dia biasa. Bulan Rajab sama dengan bulan yang lainnya. Rugi dia. Mestinya dia bisa mendapatkan keuntungan besar, keistimewaan yang luar biasa, tapi karena dia enggak ngerti tentang bulan Rajab, sehingga dia anggap seperti biasa. Rugi. Nah, karena itu kita harus mengetahui. Kita harus mempelajari semua yang berhubungan dengan agama kita. Supaya kita mengerti, supaya kita tahu. Tidak hanya membanggakan Islam, tapi tentang Islamnya dia enggak ngerti. Tentang Islamnya enggak ngerti. Dan ini rugi. Nah, karena itu di sini kita akan mengingatkan. Kita berada di penghujung tahun. Di hari-hari terakhir. Dari bulan Dzulhijjah. Tahun 1438. Lah bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Khususnya di 10 pertama. Khususnya di 10 hari dan malam pertama bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi keseluruhan ya. Keseluruhan bulan Zulhijjah adalah bulan yang istimewa. Bukti keistimewaannya apa? Bukti keistimewaannya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kewajiban haji di bulan tersebut. Tidak cukup itu, Allah memberikan hari yang istimewa di dalam bulan Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ini secara global, bulan yang istimewa. Muharram juga bulan yang istimewa. Muharram juga bulan yang istimewa. Jadi secara kasarnya Allah menutup tahun baru Hijriah, membuka tahun baru Hijriah dengan bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dibuka, ditutup dengan bulan yang istimewa. Nah itu penting. Penting. Jadi kita kalau membuka dengan baik, tapi ditutup dengan kejelekan, percuma. Percuma. Masih mending buka kejelekan, tutupnya kebaikan. Masih mending. Tapi kalau kita buka dan kita tutup dengan kebaikan, istimewa. Istimewa. Kenapa? Kenapa kalau kita katakan masih mending kalau kita tutup dengan kebaikan? Karena amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Lomba itu tergantung pada finishnya. Bukan startnya. Startnya nomor 20, tapi kalau dia finish nomor 1, ya itu yang dianggap. Tapi kalau kita misalnya start nomor 1, finish nomor 1, hebat. Hebat. Tapi kalau misalnya apa? Startnya nomor 1, finishnya terakhir, ya apa? Buat apa? Percuma. Kan gitu. Nah kita minimal kita itu harus menjadikan penutup kehidupan kita baik. Lah Allah menutup tahun kita dengan bulan yang istimewa, membuka dengan bulan yang istimewa. Nah karena itu ada beberapa amalan yang dianjurkan. Nah bulan Muharram ini bulan yang diistimewakan oleh Allah khususnya dengan berpuasa. Karena paling afdolnya puasa setelah bulan Ramadan yaitu bulan Muharram. Afdalul asyhurul hurum. Apa afdalul syuhur lisam ba'da syahri Ramadan? Syahrullahil Muharram. Paling afdolnya puasa setelah bulan Ramadan yaitu bulan Muharram. Paling afdolnya. Puasa setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, diriwayatkan dari Sayyidatina Hafsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man shama akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min al-Muharram ja'alahu Allah Ta'ala lahu kafarata 50 sanah. Barang siapa yang berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, maka Allah menjadikan puasanya sebagai pelebur dosa 50 tahun. Sebagai pelebur dosa 50 tahun. Puasa hari terakhir bulan Dzulhijjah, hari pertama bulan Muharram. Sebagai pelebur dosa 50 tahun. Kalau ada orang tanya, yang kuat itu riwayatnya itu puasa Asyura. Hari terakhir dan awal tahun enggak ada. Taruh enggak ada, enggak kuat. Riwayatnya. Dhaif misalnya. Sekalipun dhaif, kalau diamalkan, gak masalah. Sekalipun dhaif, kalau diamalkan itu tidak masalah. Kalaupun misalnya tidak ada riwayatnya, tidak apa-apa. Tapi tetap puasa itu istimewa di bulan itu. Bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan haram, Muharram termasuk bulan haram. Istimewa puasa di hari itu. Mau di awal tahun atau di akhir tahun, itu tetap istimewa. Kenapa? Puasa sehari di bulan haram itu menyamai pahala puasa 30 hari. Tetap istimewa. Tetap istimewa. Itu yang pertama. Kemudian kita dianjurkan di awal tahun, hari pertama bulan Muharram, membaca ayat kursi. Disertai dengan bismillah setiap kali membacanya. Membaca ayat kursi disertai dengan bismillah setiap kali membacanya. Sebanyak 360 kali. 360 kali. Dikatakan barang siapa yang membaca di hari pertama bulan Muharram ayat kursi 360 kali disertai dengan bismillah setiap kali membacanya, fa inna hisnun hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Maka ayat kursi itu akan menjadi benteng yang kokoh dalam tahunnya dari godaan setan. Jadi ayat kursi itu akan menjadi benteng yang kokoh buat orang yang membacanya di dalam tahun tersebut dari godaan setan. Ditutup setelah 360 kali dengan doa. Setelah 360 kali ditutup dengan doa, Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi setelah 360 membaca doa, Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu dianjurkan di awal hari, hari pertama bulan Muharram, menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113. Nah, disebutkan anna man katab al basmalata fi awalil Muharram mi'ata wa salas asyarata maratan lam yanal ma hamilaha makruhun fihi wala fi ahli baiti mujata umrih. Barang siapa yang menulis bismillah di hari pertama bulan Muharram 113 kali. Tidak mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang membawanya dan keluarganya sepanjang hidupnya. Jadi tidak mendapatkan yang tidak diinginkan bagi yang membawa dan keluarganya sepanjang hidupnya. Kemudian wa idza laqiyahu hakim zalim, jika dia bertemu dengan seorang pemimpin yang zalim, jika dia bertemu dengan pemimpin yang zalim, aminan min syarri, dia akan mendapatkan keamanan dari kejelekannya. Akan mendapatkan keamanan dari kejelekannya. Lalu kita tutup akhir tahun dengan doa. Tutup akhir tahun dengan doa. Nah, doanya yang umum. Nah, seperti yang dikatakan, Allahumma ma'amiltu min amalin fisanatil ma'udiyati walam tardahu wa nasitu walam tansahu wa halim ta'ani ma'akudratika alaya ala ukubati wa da'utani utabati ba'da jalati alaik. Sampai akhir itu dikatakan barang siapa membacanya 3 kali. Ya, Barang siapa yang membaca doa akhir tahun 3 kali, setan akan berkata, "Taibna ma'ahu tulasanah wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah." Katanya setan, capek kita, payah kita bersamanya, bersama dia selama setahun. Kenapa? Karena dia telah merusak usaha kita hanya di, dengan waktu yang singkat. Merusak usaha kita dalam waktu yang singkat. Setan berusaha merusak kita, mengganggu kita ya, dalam 1 tahun. Tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada jam, tidak ada detik. Kecuali setan ingin merusak kita, menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari kebaikan. Ya. Tapi ketika kita tutup akhir tahun kita dengan doa, rusak sudah. Usahanya setan yang banyak, yang besar, tidak terlewatkan hari-hari ya, untuk merusak kita. Ternyata kita rusak hanya dengan waktu yang singkat, yaitu membaca doa akhir tahun. Lalu kita buka awal tahun dengan doa. Nah doanya apa? Doanya di situ secara global minta perlindungan, penjagaan dari setan dan pasukannya. Meminta kepada Allah pertolongan agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Dan meminta kepada Allah agar kita ini disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah kalau kita sudah membaca doa ini, setan juga akan berkata, istaman ala nafsih, dia minta keamanan untuk dirinya. Katanya setan, wah minta keamanan untuk dirinya. Allah memerintahkan 2 malaikat menjaga kita dari setan dan pengikutnya. Menjaga kita dari setan dan Allah memerintahkan 2 malaikat menjaga kita. Agar tidak didekati, agar tidak diganggu oleh setan dan pengikutnya. Nah, dan banyak lagi. Nah, insya Allah akan kita baca doa awal tahun dan akhir tahun ini hari Rabu. Ba'dal Asar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup tahun kita dengan kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan datang di tahun baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan, menjadikan kita orang yang dicintai dan diridhoinya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.